بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه باب إزالة النجاسة وبيانها باب إزالة menghilangkan النجاسة نجس وبيانها dan keterangan tentang najis. Baik. Pertama kali kita ingin mengenal apa itu najis. Apa ta'rifnya, definisinya. Dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Definisi najis. Ya, ta'rifun najasa. Dari segi bahasa, an-najis adalah al-qadar. An-najis, yang artinya najis, maknanya secara bahasa adalah al-qadar. Al-qadar, yang artinya kotoran. Yang artinya kotoran. Jadi, najis secara bahasa artinya kotoran. An-najis, al-qadar. Najis adalah kotoran, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, sebagai satu istilah dalam syariat, didefinisikan oleh fuqaha Hanabilah, yang anda angkat di sini, definisi fuqaha Hanabilah, seperti Al-Hajawi dalam kitab Al-Iqna', dan Ibnu Utsaimin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', mereka mengatakan pada ta'rif an-najasa, kullu 'ainin haruma tanawuluha, kullu ain, setiap benda, haruma, yang diharamkan, tanawuluha, untuk disentuh, la li hurmatiha, la bukan li hurmatiha, lantaran kehormatannya, la li hurmatiha, bukan ya karena kehormatannya, wala li istikdariha, bukan pula karena istikdariha, bukan pula karena perasaan jijik terhadapnya, wala li dararin biha fi badanin aw aqlin, wala li dararin biha fi badanin aw aqlin, wala li darar, dan tidak pula, bukan pula karena mudaratnya, ya la li dararin biha, bukan pula karena mudaratnya, fi badan, pada badan, aw aqlin atau akal, ya itu kullu ainin haruma tanawuluha, la li hurmatiha, wala li istikdariha, wala li dararin biha fi badanin aw aqlin. Setiap benda yang diharamkan disentuh, bukan karena kehormatannya, bukan pula karena perasaan jijik terhadapnya, bukan pula karena mudaratnya terhadap badan atau akal. Dan mirip dengan definisi ini, definisi fuqaha Syafi'iyah seperti definisi An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Seperti definisi An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mirip dengan definisi ini. Baik. Mari kita lihat penerapan definisi ini. Ya, hewan buruan saat berihram misalkan. Hewan buruan saat berihram. Ya. Dan hewan buruan dalam lingkup tanah suci haram. Hewan buruan dalam lingkup tanah suci haram. Tanah suci haram. Diharamkan disentuh. Diburu maksudnya. Ya. Diharamkan diburu. Bukan karena najis. Tetapi karena kehormatannya. Karena kehormatannya. Baik. Ingus misalkan. Ingus dan semisalnya. Ya. Ada perasaan jijik untuk menyentuhnya. Bukan karena kenajisannya. Tetapi karena perasaan jijik. Nah, ingus dan semisalnya haram bagi kita untuk kita makan, kita telan. Bukan karena najis, tapi karena jijik terhadapnya. Dan boleh jadi bermudarat. Racun dan semisalnya, racun dan semisalnya haram. Haram minum racun. Haram menyentuh racun, dia meminum racun. Bukan karena racun itu najis, tetapi karena mudaratnya terhadap tubuh. Alhasil, najis adalah kotoran yang diwajibkan bagi seorang muslim agar menjaga diri darinya dan membersihkannya jika terkena olehnya. Kotoran yang diwajibkan bagi seorang muslim agar menjaga diri darinya yang sampai tersentuh oleh najis itu, dan jika terkena najis ya wajib membersihkannya. Begitu. Jadi semua najis ya kotor. Nah, secara bahasa najis itu adalah kadar kotoran, tapi tidak semua kotoran itu najis. Ya. Semua najis kotor, tidak semua kotoran najis. Seluruh najis haram. Seluruh najis haram. Tetapi tidak seluruh yang haram najis. Nah, kaidah-kaidah ini harus dihafalkan. Seluruh najis pasti haram, mesti haram. Tetapi tidak semua yang haram itu berarti najis. Jangan dibalik. Jika najis, ya mesti haram. Tetapi sesuatu yang diharamkan jangan ya disimpulkan bahwa berarti najis lantaran haramnya kemudian dinajiskan. Tidak bisa. Tidak mesti yang haram itu najis. Karena boleh jadi illat, faktor hukum keharamannya bukan karena kenajisannya, tapi faktor lain. Bisa difahami? Kita masuk ke hadis yang pertama. Tentang cuka yang berasal dari khamar. Cuka yang berasal dari khamar. Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil khamri, tentang khamar, tuttakhadu yang dijadikan khallan sebagai cuka. Ya. Dijadikan sebagai cuka. Ini diproses menjadi cuka. Ada سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا. Rasul ditanya tentang khamr yang diproses menjadi juga tatakhadhu khallan, bolehkah hal itu, ya, bagaimana cuka tersebut, karena itu berasal dari khamr yang diproses menjadi cuka. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, tidak boleh. La, kata Nabi, la, tidak boleh. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Secara riwayat jelas, riwayat Anas bin Malik, ya, sudah lewat Anas bin Malik termasuk dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk dari kalangan sahabat yang belakangan wafat, ya, yang belakangan wafatnya. Nah, setelah keumuman sahabat yang lain telah wafat. Nah, banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya hadis ini. Dan ini dalam Sahih Muslim, sahih. Fikih hadis. Yang ditanyakan pada hadis ini adalah memproses khamr secara sengaja. Ada khamr, khamr itu diproses secara sengaja, diproses untuk menjadi cuka. Artinya apa? Artinya khamr itu disimpan untuk diproses. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa hal itu tidak boleh. La, kata Nabi alaihi wasallam. Dan artinya hasilnya tetap haram. Cuka yang dihasilkan dari khamr tersebut statusnya haram meskipun telah berubah menjadi cuka yang suci. Meskipun telah berubah menjadi cuka yang suci. Ya. Tetapi karena dicapai dengan wasilah, dengan faktor yang haram. Adapun substansi khamr telah mengalami istihalah, istilahnya istihalah, yakni transformasi. Telah terjadi istihalah, transformasi, berubah wujud menjadi cuka yang suci. Dari khamr yang haram yang diperselisihkan najis atau tidak akan dibahas nanti, terjadi istihalah, transformasi, perubahan unsur menjadi cuka yang suci. Wujud yang ada sekarang, substansi yang ada adalah cuka yang suci. Cuka yang suci pada asalnya halal. Tetapi cuka yang suci ini tetap diharamkan karena dicapai, didapatkan, dihasilkan melalui proses yang diharamkan. Wasilahnya, faktor untuk mencapainya haram, yaitu dengan khamr. Baik. Secara hukum tidak ada khilaf di antara ulama bahwa khamr haram. Tidak ada khilaf di antara ulama bahwa khamr haram. Baik. Yang diperselisihkan, apakah khamr najis atau tidak? Diharamkan karena kenajisannya atau karena faktor lain? Itu yang diperselisihkan. Baik. Khamr dinamakan khamr. Kenapa dinamakan khamr? Disebut khamr. Disebut khamr karena menghilangkan akal, kesadaran. Dengan merasakan nikmat, lazzah. Dengan merasakan nikmat, merasakan lazzah, yaitu nikmat, dan merasakan torok gembira, senang. Jadi orang yang mabuk itu akalnya, kesadarannya hilang dan dia merasa nikmat, merasa gembira. Itu kondisi orang mabuk. Karena khamar ya menghilangkan akal, kesadaran dengan rasa terasa ada lazzah, nikmat dan tarak, kegembiraan. Nah, itulah yang disebut dengan mabuk. Ya, singkatnya menghilangkan kesadaran akal dalam bentuk mabuk. Mabuk itu ya, kesadaran hilang dengan perasaan nikmat disertai perasaan nikmat dan gembira. Nah, kata Umar radhiyallahu taala anhu ketika berkhutbah di mimbar, di atas mimbar, pada hadis muttafaq alaih, wal khamru ma khamar, wal khamru ma khamara al-aqla, wal khamru ma khamara al-aqla. Khamar itu adalah ma khamara al-aqla, sesuatu yang menghilangkan akal, kesadaran. Dipetik dari ucapan Umar ini bahwa apa saja yang menghilangkan kesadaran dengan cara mabuk ya adalah khamar yang haram. Apa saja yang menghilangkan kesadaran dengan cara mabuk, memabukkan ya, itu tergolong khamar yang haram. Banyak ataupun sedikit hukumnya haram. Banyak ataupun sedikit yang dikonsumsi hukumnya haram. Banyak atau sedikit khamar itu hukumnya haram. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, kullu muskirin haram. Kullu muskirin haram. Kullu muskir, setiap yang memabukkan, haram. Pada hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Pada hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, yang dinilai sahih, yang dinilai sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i, bahwa Nabi bersabda, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan haram. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW juga pernah bersabda pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Bahwa Nabi bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Artinya, ma askara kathiruhu, apa yang banyaknya memabukkan, sesuatu yang dalam kadar yang banyak memabukkan, faqaliluhu haram, maka sedikitnya pun haram. Jika diminum dengan dalam dengan kadar yang banyak membuat mabuk, maka kadar sedikitnya pun haram. Meskipun meminum sedikit yang tidak sampai mabuk, tetap haram. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i. Mungkin muncul pertanyaan, muncul di benak, kenapa yang sedikit diharamkan? Bukankah khamr itu diharamkan karena memabukkan? yang memabukkan jika diminum dalam jumlah kadar yang banyak. Jelas haram. Sekarang kadarnya sedikit. 1 sendok, 2 sendok, dan semisalnya, ya dicicipi, tidak sampai mabuk. Nah, kenapa diharamkan? Nabi mengatakan, ma'askaro, kathiruhu, yang banyaknya memabukkan, faqaliluhu haram, yang sedikitnya pun memabukkan. Nah, artinya meskipun sedikit, tidak sampai mabuk, tetap haram, kata Nabi. Kita ingin memahami kenapa yang sedikit juga diharamkan, padahal tidak sampai mabuk. Ya? Karena yang sedikit tadi merupakan wasilah, faktor yang akan menyeret kepada kadar yang banyak. Berawal dari 1 sendok, 2 sendok, dan semisalnya lama-lama jadi 1 gelas, lama-lama jadi 2 gelas, dan seterusnya. Nah. Karena yang sedikit itu wasilah, faktor yang akan menyeret kepada kadar yang banyak, maka diharamkan, celah ditutup. Nah, dan itu merupakan salah satu kaidah dalam syariah. Salah satu dalilnya, ya, menutup saddud dzari'ah istilahnya. Saddud dzari'ah. Nah, saddud dzari'ah, jadi menutup jalur. Nah, kepada sesuatu, menutup jalur yang akan menjerumuskan kepada perkara yang haram. Nah, alhasil, berarti sekarang kita ada kesimpulan bahwa khamr diharamkan karena memabukkan dan memudaratkan tubuh. Dua faktornya. Kenapa khamr diharamkan? Memabukkan, memudaratkan tubuh. Hal yang masyhur, ya, penjelasan dari segi medis mereka menjelaskan tentang mudarat bahayanya minuman beralkohol, ya, minuman beralkohol itu minuman keras, maksudnya minuman khamr dan minuman keras, minuman beralkohol yang memabukkan maksudnya, ya, mudaratnya luar biasa. Nah, merusak, menghancurkan organ-organ vital dalam tubuh, ya, rusak ginjal, rusak dan yang lainnya. Nah, sampai ada yang mati. Baik. Terkait dengan mabuk, jika seseorang sudah mabuk, dia bisa melakukan kejelekan apapun. Bisa melakukan kejelekan apa saja setelah mabuk. Bisa berkata kufur, bisa bertindak tindakan kufur, ya, bisa mencaci maki, bisa memperkosa wanita, merampok, bahkan membunuh. Nah, oleh karena itu dikenal dengan istilah ummul khaba'ith, induknya kejelekan. Nah, sumber segala kejelekan. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Karena kita sedang membahas tentang najis. Apakah khamr diharamkan karena najisnya? Yani apakah khamr najis? Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, khamr diharamkan karena memabukkan, karena memudaratkan tubuh. Apakah juga karena najis? Nah, ini diperselisihkan. Adapun faktor illat bahwa itu memabukkan, memudaratkan tubuh itu jelas. Nah, tersisa apakah khamr juga diharamkan karena najis? Ditinjau dari sisi najisnya. Ini diperselisihkan sengit oleh ulama. Ya, Al-Hafidz Ibn Hajar menyampaikan hadis Anas pada bab ini, menyampaikan hadis Anas pada bab ini, bab izalat an-najasa wa bayaniha, artinya Ibn Hajar ingin menunjukkan bahwa khamr najis. Ya, khamr najis. Jika khamr diproses menjadi cuka, terjadi transformasi perubahan unsur substansi dari najis yang dari khamr yang najis berubah menjadi cukai yang suci tetap haram karena melalui wasilah yang haram. Ya. Jadi ini tujuan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di sini untuk menunjukkan keharaman kenajisan khamar. Dan ini mazhab jumhur mayoritas ulama termasuk empat imam mazhab, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendukung jumhur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendukung jumhur. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 90. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, hanyalah sesungguhnya khamr, wal maisir, al-maisir judi, wal ansab, al-ansab patung-patung yang disembah, wal azlam, azlam adalah tiga batang anak panah, ya, yang tidak berbulu, yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah untuk mengundi nasib. Salah satunya tertulis lakukan, yang kedua jangan lakukan, yang ketiga kosong, ya, kemudian dicabut. Nah, jika yang tercabut ada tulis yang anak panah yang ada tulisan lakukan, maka dilakukan. Jika tidak, maka tidak. Jika kosong, diulangi lagi. Mengundi nasib dengan ini. Nah, ya, perbuatan safaha, perbuatan dungu, perbuatan dungu, menggantungkan ya nasibnya dengan anak panah yang dicabut. Baik, tidak ada keterkaitannya sama sekali. Naam, dan itu naam tergolong syirik, ya. Kata Allah, khamar, judi, patung-patung yang disembah dan azlam, rijsun adalah rijs. Rijs artinya najis. Min amali syaitan, merupakan amalan setan. Fajtanibu, oleh karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu. La'allakum tuflihun, agar kalian, moga-moga kalian beruntung, ya. Nah, inilah dalil jumhur. Khamar termasuk di antara perkara-perkara yang disebutkan di sini disifati rijsun, najis. Tetapi yang ulama yang mengatakan khamar tidak najis membantah pendalilan ini. Ya, dengan mengatakan bahwa najis rijsun yang artinya najis pada ayat ini maksudnya najis maknawi. Ya. Najisun ma'nawiyun, bukan najisun hissiyun. Najis maknawi, bukan najis zatnya, substansinya. Najis maknawi artinya amalan itu najis. Buktinya kelanjutan ayat min amali syaitan, rijsun min amali syaitan. Najis merupakan amalan setan. Jadi yang disifati najis, amalan itu amalan setan, amalan yang najis. Bukan zatnya yang najis. Buktinya, di ayat itu khamar disejajarkan dengan apa? Alat-alat judi, maisir. Alat-alat judi, dadu, ya. Dan semisalnya kartu domino, apa, kartu yoker dan yang lainnya. Semacam itu alatnya, ya. Itu semua kan suci, bukan najis. Terus patung-patung berhala itu terbuat dipahat dari batu yang suci, anak-anak panen untuk mengundi nasib. Al-azlam itu dari bahan-bahan yang suci. Dari kayu atau yang lainnya. Suci. Dari segi zatnya suci. Tetapi yang disifati rijis, najis, adalah amalannya, perbuatannya. Itu perbuatan najis. Perbuatan minum khamr adalah amalan najis. Menyembah patung berhala, amalan najis. Menjudi, ya, amalan najis. Al-azlam, mengundi nasib adalah amalan najis. Itu najis min amal syaitan, merupakan amalan syaitan. Jadi najis maknawi. Jelas. Dengan demikian berarti tidak ada dalil sekarang. Ya. Tidak ada dalil untuk bisa jadi pegangan menajiskannya. Oleh karena itu muncullah pendapat yang mengatakan khamr dari segi substansi zatnya suci. Dan di antara yang berpendapat demikian, guru Imam Malik namanya Rabi'ah, Rabi'atul Ra'i. Rabi'ah, gurunya Imam Malik. Guru Imam Malik. Yang kedua yang berpendapat suci adalah ya, imam yang semasa dengan Imam Malik yang diakui, yang menurut Asy-Syafi'i lebih faqih daripada Malik, yaitu Al-Layth bin Sa'ad Al-Misri. Al-Layth bin Sa'ad Al-Misri, imam di ahli hadith di Mesir. Al-Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik ya, di Madinah. Dan setelah mengambil fikih Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i ingin berguru dari Al-Layth bin Sa'ad Al-Misri, tetapi tidak kesampaian. Hanya saja dia tetap mempelajari fikihnya ya, melalui yang lain. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i sampai ke Mesir. Nah, sampai ke Mesir di akhir hayatnya dan mengakhiri hayatnya di sana. Dan di sanalah muncul qaul-qaulnya yang terbaru, pendapat-pendapat yang terbaru di Mesir. Imam Syafi'i mengetahui fikih Al-Layth bin Sa'ad, dan dia mengakui bahwa sebenarnya Al-Layth bin Sa'ad Al-Misri lebih faqih daripada Imam Malik. Tetapi Al-Layth bin Sa'ad Al-Misri tidak meninggalkan kitab-kitab yang mengumpulkan seluruh fikihnya secara lengkap dari thaharah sampai akhir. Juga tidak ada murid-murid yang meriwayatkan, sehingga dia tidak jadi imam madhab. Beda dengan Imam Malik. Nah, tapi ada pendapat-pendapat yang ternukil, ya, banyak diantaranya ini. Dan juga salah satu sahabat Imam Asy-Syafi'i, murid Asy-Syafi'i, menyelisihi Asy-Syafi'i, ya, yaitu Al-Muzani. Namanya Al-Muzani. Salah satu sahabat Imam Asy-Syafi'i, murid Asy-Syafi'i, Al-Muzani juga mengatakan suci. Nah, dan yang lainnya adalah Daud Abdahiri mengatakan khamar suci. Nah, dari kalangan muhaqqiqin yang tergolong ulama mutaakhirin ya, yang datang belakangan, yaitu Asy-Syaukani, Al-Albani, Ibn Uthaymin ya. Nah, terutama yang kita capai masanya adalah Al-Albani dan Ibn Uthaymin. Nah, mereka mendukung pendapat yang mengatakan suci. Syaukani, Al-Albani, Ibn Uthaymin. Hujjahnya, hukum asal segala sesuatu suci. Kecuali ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Berjalan di atas hukum asal. Hukum asal segala sesuatu suci. Ya. Sampai datang dalil yang menunjukkan kenajisannya. Sementara tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Sehingga kita belajar di atas hukum asal. Sebagaimana halnya hukum asal segala sesuatu adalah halal. Sampai datang dalil yang menunjukkan haramnya. Dan telah datang dalil-dalil yang menunjukkan haramnya khamr. Maka kita mengatakan khamr. Tetapi tidak datang dalil yang menunjukkan najisnya. Maka kita tetap mengatakan suci. Tadi sudah dikemukakan pada mukaddimah bahwa segala sesuatu yang najis mesti haram. Tetapi jangan dibalik. Tidak semua yang haram mesti najis. Nah, salah satunya ini. Ketika datang dalil menunjukkan bahwa khamr haram, maka jangan ya kemudian menyimpulkan berarti najis, tidak bisa. Baik. Di antara ulama yang menjelaskan hal ini, kaidah ini adalah As-Sanani dan As-Syaukani. Keduanya menjelaskan kekeliruan anggapan sebagian ulama bahwa sesuatu yang haram berkonsekuensi najis. Jika haram, konsekuensinya berarti najis. Ini salah. Dijelaskan oleh Syaukani dan As-Sanani. Nah, yang benar kaidahnya adalah hukum asal segala sesuatu adalah suci sampai datang dalil yang menunjukkan kenajisannya. Dan keharamannya tidak, ya, keharaman sesuatu tidaklah otomatis menjadikannya najis. Tidak berkonsekuensi menjadikannya najis. Contoh emas. Haram hiasan yang diharamkan bagi laki-laki. Padahal suci. Kain sutra haram bagi laki-laki. Tetapi suci. Sayyid dan semisalnya. Bahkan sebaliknya telah datang hadis-hadis yang menunjukkan, hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan kesucian khamr. Sehingga mendukung hukum asal itu. Di antaranya, ya, hadis tentang, ya, yaitu hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim, dua hadis. Hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim. Pada kedua hadis itu disebutkan bahwa para sahabat ketika khamr diharamkan, para sahabat menumpahkan khamr mereka di jalan-jalan ke turqat. Mereka menumpahkan, membuang khamr-khamr mereka di jalan-jalan. Ya. Begitu hadisnya. Jalan-jalan adalah jalanan yang dilewati oleh kaum muslimin. Jika khamr itu najis, bagaimana mungkin dibenarkan jalan-jalan itu dinajisi dengan khamr-khamr yang ditumpah? Yang berarti menghalangi kaum muslimin untuk lewat di jalan itu karena berlepotan najis. Nah, jalanan tidak boleh dijadikan tempat pembuangan najis. Nah. Ayat. Itu perbuatan sahabat. Jika Rasulullah SAW mengetahui perbuatan sahabat itu, dan tidak ada pengingkaran, berarti Nabi menyetujui. Nah, berarti secara hukum marfu' disandarkan kepada Nabi SAW sebagai hujjah. Jika Nabi tidak tahu, maka Allah SWT mengetahui hal itu. Ketika, ya, ketika demikian, yani Allah mengetahui perbuatan sahabat itu. Seandainya itu kemungkaran, itu najis yang dibuang, mengotori, menajisi jalanan, Allah tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Ya, jika itu kemungkaran. Akan turun wahyu. Baik, karena itu masa turunnya wahyu. Ketika tidak ada, menunjukkan berarti itu suci. Perbuatan mereka benar, karena bukan najis. Hadis yang lain, hadis Ibn Abbas dalam Sahih Muslim. Hadis Ibn Abbas dalam Sahih Muslim, ada seorang lelaki menghadiahkan sebuah wadah berisi khamr kepada Rasulullah SAW. Itu jangan membuat kalian kaget. Ya. Lagi-lagi itu belum tahu kalau khamr diharamkan. Dia menghadiahkan khamr kepada Rasul sallallahu. Nah, maka Rasulullah berkata kepada dia, "Tidakkah engkau tahu bahwa khamr telah diharamkan?" Jadi rupanya sahabat itu belum tahu. Kemudian ada orang yang membisiki laki-laki itu, ya, agar dijual saja. Karena sudah haram dikonsumsi. Maka Rasulullah mendengar bisikan itu mengatakan, "Innal ladzi harrama syurbah harrama bai'aha." Sesungguhnya Allah, ya, zat, yaitu Allah yang telah mengharamkan meminum khamr juga mengharamkan untuk menjualnya. Kata Ibn Abbas, setelah itu, ya, pria itu membuka wadah khamrnya dan ditumpah isinya sampai habis. Di situ, di hadapan Nabi AS, disaksikan oleh Nabi. Nabi AS pada hadis itu tidak memerintahkan laki-laki itu untuk mencuci wadahnya. Ya, seandainya khamr najis, wadahnya bernajis, najis terkotori, ya, oleh khamr yang najis. Nabi tidak memerintahkan dia untuk mencuci wadah itu. Berarti tidak najis. Itu sisi pendalilannya. Jelas? Jadi kesimpulan kita, kenapa dijelaskan sedemikian rupa dalil-dalil yang menunjukkan kesuciannya? Karena ini menyelisihi pendapat jumhur, bahkan termasuk dari kalangan jumhur 4 imam madhab. Nah, namun demikianlah ijtihad. Tidak mesti jumhur selalu benar. Nah, baik, dalil yang menentukan, yang paling kuat dalilnya. Jika ini sudah jelas, berarti kesimpulannya khamar tidak najis. Dan ini terkait juga pentingnya pembahasan ini. Jika khamar tidak najis, berarti alkohol tidak najis. Karena alkohol itu inti dari khamar. Baik. Terakhir, kita kembali ke pembahasan yang terkait dengan hadis mengenai cuka yang berasal dari khamar. Ya, ini diklasifikasi jadi dua. Kesimpulannya diklasifikasi jadi dua. Yang pertama yang disebutkan di hadis Anas ini yaitu cuka yang dihasilkan melalui proses ya campur tangan manusia. Cuka yang dihasilkan dari khamr melalui proses campur tangan manusia. Jadi pembahasan kita sekarang bagaimana hukum mengkonsumsi cuka yang bersumber dari khamr. Klasifikasinya dua, terbagi dua. Pertama, yang dihasilkan melalui proses campur tangan manusia, jadi ada khamr disimpan di proses ya, secara sengaja oleh manusia. Nah, ya ini ya diperselisihkan oleh ulama. Ibnu Taimiyah dan Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz berfatwa bahwa cuka yang berasal dari khamr haram dan tidak menjadi halal dengan proses pengubahan, transformasi. Alasannya karena dicapai, dihasilkan melalui wasilah faktor yang haram. Karena itu artinya pelakunya menyimpan khamr untuk diproses menjadi cuka. Oleh karena itu Nabi mengatakan la pada hadis Anas ini. Kata Ibnu Taimiyah, hal itu dikarenakan menyimpan khamr adalah maksiat dan kesucian adalah nikmat. Menyimpan khamr maksiat, kesucian adalah nikmat. Sedangkan maksiat bukan wasilah, bukan faktor untuk menghasilkan nikmat. Bukan maksiat, bukan wasilah, faktor untuk menghasilkan nikmat. Itulah sebabnya tidak boleh. Ini yang rajih berdasarkan hadis Anas. Baik, yang kedua berubah dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Ada khamr, bukan sesuatu yang memang disimpan ini, tapi ada khamr kemudian berubah. Ini disepakati oleh ulama. Ya, khamr yang berubah jadi cuka dengan kehendak Allah tanpa ada unsur kesengajaan, ya. Membuat khamr menyimpannya untuk diproses jadi cuka, tetapi di sana ada khamr yang berubah begitu. Ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada campur tangan manusia, ya. Maka ulama sepakat cuka tersebut halal. Kesepakatan itu dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Barakallahu fikum. Selesai ya hadis yang pertama di bab ini. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanallah. Alhamdulillah. Shalallahu alaihi wasallam.